Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita masih membahas tentang salat-salat sunnah. Salatu tatawwu dari kitab Bulughul Maram. Dan kita masih dalam pembahasan sholat witir. Hadis yang terakhir dari Ibnu Umar, di mana Rasulullah SAW beliau menyatakan, ij'alu akhir sholatikum billayli witran. Jadikan akhir sholat malam kalian itu witir. Hadis ini dijadikan dalil sebagian ulama yang menyatakan sholat witir itu wajib. Nah, dan hadis ini Rasulullah menyatakan jadikan akhir sholat kalian, sholat malam kalian itu witir. Tetapi tidak bisa difahami tidak bolehnya sholat setelah sholat witir. Rasulullah tidak menyatakan na'am la tusallu ba'da sholatil witir, jangan kalian sholat setelah sholat witir. Beliau hanya menyebutkan jadikan penutup sholat witir kalian, penutup sholat malam kalian dalam sholat witir. Nah, sehingga di sini menunjukkan kepada kita disunnahkan untuk atau yang afdol sholat witir itu di akhir malam, mengakhirkan witir enam di akhir malam itu yang lebih utama. Baik, sekarang kita masuk di hadis setelahnya. Abdul Hakim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witrani fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. La di sini la nafiyah. La nafiyah penafian yang maknanya nahiyah. Bermakna larangan. Tidak ada dua kali witir dalam semalam. Maknanya jangan sholat witir dua kali dalam semalam. Ya. Jangan mengulangi sholat witir. Nah. Rawahu Ahmad wa tsalatsah wa shahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga imam yang tiga Masluhi, imam yang tiga enggak ada ini, imam yang tiga wa shahahu Ibnu Hibban rawahu Ahmad wa tsalatsah. Tsalatsah ini siapa? Tsalatsah Rayhan, Imam Malik, Herus, Abu Dawud. Terus siapa? Nasai. Terus dua, Hamzah. Kurang satu, Tirmidzi. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai. Wa shahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan Ibnu Hibban. Hadisnya sahih. 6. Sebagaimana yang telah kita lalui, salat witir itu sunnah muakkadah. Hendaknya tidak kita tinggalkan. 6. Paling minim satu rakaat. Paling minim satu rakaat. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la witran fi lailatin, tidak ada dua kali salat witir dalam semalam. Tidak pula tiga kali wala yang lebih dari itu. Salat witir itu hanya sekali dalam semalam. 6. Sehingga ketika kita ba'da sholatil isya kemudian menjalankan sholat witir, karena kebiasaan kita tidak bisa bangun kecuali adzan subuh, kok pas hari itu kita bisa bangun di malam hari kemudian kita menjalankan sholat lail, maka tidak boleh witir lagi. Jadi sholatnya genap, sholatnya 10, 8, tidak perlu witir lagi. Witirnya sudah tadi di awal malam, jadi tidak boleh untuk mengulangi sholat witirnya. Tidak boleh mengulangi sholat witirnya. Ada sebagian pendapat, kalau sudah sholat witir di awal malam kemudian di malam hari bangun, ada yang menyatakan kita sholat satu rakaat untuk mengenapkan yang tadi. Kemudian sholat genap, genap, genap, genap, dan tutup dengan witir. Itu namanya witirnya dua kali. Jadi kalau sudah sholat witir di awal malam, maka tidak boleh diulangi lagi di akhir malam. Sholatnya genap, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, genap, dan tidak ada witir setelahnya. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga tadi kita sebutkan di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tidak ada dua kali witir dalam semalam. Tidak ada dua kali witir dalam semalam. Naam, cukup sekali witir. Apakah itu di awal malam atau di akhir malam? Ya. Baik. Dan terserah sholatnya genap berapapun rokaatnya, yang penting tidak ada sholat witirnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Baik, sahib. Thank you. an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yutiru bi sabbih isma rabbikal ala wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau salat witir rakaat yang pertama membaca sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Apakah itu sekali salam atau dua kali salam? Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wazada dalam riwayatnya An-Nasa'i wala yusallim illa fi akhirihin. Nah, dan beliau tidak salam kecuali di akhirnya. Tiga rakaat sekali salam. Beliau tidak salam kecuali di akhirnya. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita ini surat yang biasa dibaca Rasulullah ketika sholat witir, bukan syarat ya, tapi Rasulullah biasa baca ini. Kalau kita mau baca selainnya boleh. Nah, tapi kalau kita mau mengikuti apa yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya itu yang afdol. Naam, rakaat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat setelahnya qul huwallahu ahad. Naam. Baik, ini tidak harus membaca surat ini ya, bukan sebuah syarat. Naam. Boleh kita baca surat yang lainnya, tapi tentunya mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu afdal. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya sholat witir 3 rakaat dengan sekali salam. Bolehnya sholat witir 3 rakaat dengan sekali salam. Nah, dari riwayat tambahan tadi wala yusallim illa fi akhirihinna. Dan beliau tidak salam kecuali di akhirnya. Baik, hadisnya sahih. Nah, wali Abi Dawud wa Tirmidzi nahwuhu an Aisyah. Abu Dawud meriwayatkan, demikian pula Imam Tirmidzi yang semisal hadis yang tadi, tetapi dari Aisyah. Kalau tadi dari Ubay bin Ka'ab, riwayat dari Aisyah. Wa fihi, di dalam hadis itu disebutkan kullu suratin fi rak'atin. Setiap satu surat itu dalam satu rakaat, bukan digabung. Setiap satu surat sabbih isma rabbikal a'la di satu rakaat, al-kafir di satu rakaat. Wa fil akhirah, dan di rakaat yang terakhir qul huwallahu ahad wal muawwidzatain ya. Tambahan al muawwidzatain ini dhaif hadisnya. Nah, hadisnya sahih tanpa ada tambahan al muawwidzatain. Naam. Dia cukup membaca qul huwallahu ahad, tidak ditambah dengan al-falak tidak ditambahi annas. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Cukup kul huwallahu ahad, dan itu yang sahih. Naam. Ini sebagai tambahan dari riwayat yang di atas. Baik. Baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau menyatakan autiru qabla an tusbihu, salat witirlah sebelum masuk waktu subuh, salat witirlah sebelum masuk waktu salat subuh. Rawahu Muslim. 6. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat witir itu berakhir ketika terbitnya fajar, fajar shadiq. Terbitnya fajar itu sudah tidak ada lagi sholat witir. 6. Sholat witir itu waktunya ba'da sholatil isya sampai berakhir ketika terbit fajar. 6. Maka di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan witirlah sebelum masuk sholat subuh. Ya. Witirlah sebelum masuk sholat subuh. Baik. Istanir. Wali bin Hibban. Man adraka subha. Barang siapa yang mendapati sholat subuh walam yutir, dan dia belum sholat witir, fala witra lahu, tidak ada sholat witir baginya, tidak ada sholat witir baginya. Nah, hingga di sini menunjukkan sholat witir tidak boleh dikerjakan setelah terbit fajar. Sholat witir tidak boleh dijalankan setelah terbit fajar. Nah, ini hadisnya sahih. Baik. Sehingga sholat witir itu termasuk sholat yang mu'akkad, mu'akkadah, sholat yang ditentukan waktunya, tidak sah ketika dijalankan di luar waktunya. Nah, tetapi ketika seorang berniat sholat witir 3 rakaat baru dapat 1 rakaat, dia naik ke rakaat yang kedua, kemudian terdengar azan subuh, maka lanjutkan, maka dia tercatat mendapatkan sholat witir. Sebagaimana ketika seorang sholat asar misalnya, dapat 1 rakaat, kemudian tenggelam matahari, masuk sholat maghrib, lanjutkan sampai salam, dia mendapatkan sholat itu. Nah, karena ketika takbiratul ihram, ketika rakaat yang pertama dia di waktu yang diperbolehkan. Dan juga ketika seorang niat sholat witir 3 rakaat 2 kali salam. 2 kali salam. Ketika bangkit ke rakaat yang kedua ternyata adzan subuh. Lanjutkan dan jadikan sholat witirnya 3 rakaat sekali salam. Jadikan sholat witirnya 3 rakaat sekali salam. Yang awalnya dia 2 rakaat salam, ya, jadikan sekali salam karena sudah adzan. Ya, sudah adzan subuh. Jadikan sekali salam 3 rakaat. 6. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga ibadah yang di situ ditentukan waktu pengerjaannya tidak sah, tidak boleh kemudian dikerjakan di luar waktunya tanpa udzur. Baik itu sebelum masuk waktunya maupun setelah keluar waktunya. Naam. Dan di antara sholat itu adalah sholat witir. Waktunya ba'da sholat isya sampai terbit fajar. Bagi mereka-mereka yang safar misalnya, sholat maghribnya dijamak dengan sholat isya, jamak takdim, maka setelah sholat jamak dia boleh jalankan sholat witir. Hak dia itu boleh menjalankan sholat witir. Kenapa? Dia sudah sholat isya. Tapi orang lain tidak boleh karena belum sholat isya. Orang-orang sudah sholat isya jamak takdim boleh menjalankan sholat witir setelahnya. Meskipun kaum muslimin belum masuk waktu sholat isya, boleh karena dia sudah menjamaknya. Naam. Dari hadisnya Ibnu Hibban di sini, man atraka subha walam yutir fala witra lahu. Ya. Barang siapa yang mendapatkan waktu sholat subuh dan dia belum mengerjakan sholat witir, tidak ada witir lagi baginya. Tidak boleh mengerjakan sholat witir ketika sudah masuk sholat subuh. Nah, waktunya sudah habis untuk menjalankan sholat witir. Oke, stabil. Wa anhu, masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man nama anil witri, barang siapa yang ketiduran dari sholat witir, dia belum menjalankan sholat witir karena ketiduran, au nasiyahu, atau lupa dia belum menjalankan sholat witir, fal yusalli idza asbaha, maka hendaknya dia kerjakan, dia sholat ketika masuk waktu subuh. Ketika sudah masuk waktu subuh, au zakara, atau ketika ingat, rawahul Hamzah illa Nasa'i Abdurrahman, rawahul Hamzah, siapa al Hamzah? Abu Dawud, Habib Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abdullah. Hah? Masih tiga, kurang dua. An-Nasa'i, Khamsah. Di sini Ilan Nasa'i, berarti yang meriwayatkan empat ini. Aslinya lima, Rawal Khamsah, Ilan Nasa'i. Nasa'i tidak meriwayatkan. Di beliau sebutkan Ilan Nasa'i. Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini, dikecualikan Abu Dawud, Tirmidzi. Tadi Nasa'i enggak, kurang dua. Siapa? Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad terus kurang satu. Ibnu Majah. Mak muter itu toh. Cuma itu aja, diuter-uter itu aja. Maaf. Nanti suwe-suwe hafal. Rawal Khamsah, Rawal Salata. Susu apa? Baik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bagi mereka-mereka yang belum menjalankan sholat witir karena ketiduran, udzur ketiduran, atau karena lupa belum sholat witir, sehingga sampai keluar waktunya, tadi waktunya ba'dal isya sampai terbit fajar, maka kerjakan idza asbaha. Kerjakan ketika sudah sholat subuh. Kerjakan ketika sudah sholat subuh. Atau dikerjakan ketika dia ingat. Ingatnya kapan? Ingatnya jam 10 siang. Jalankan. Baik. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Nah, di sini menjalankan sholat witir yang luput karena udzur. Menjalankan sholat witir yang luput karena udzur-udzurnya ketiduran atau lupa. Nah, belum sholat witir sudah subuh, bangunnya pas subuh. Baik. Terus bagaimana cara menjalankannya ini? Bukan dikerjakan sholat witirnya, tidak. Ketika kita tidak sempat, kita luput menjalankan sholat witir di malam hari karena lupa, karena ketiduran, jalankan di pagi hari dengan sholat genap. Biasa kita punya kebiasaan sholat witir berapa tiap hari, tiap malam. Kalau misalnya tiap malam sholat witirnya 3 rakaat, rutin tiap malam bangun 3 rakaat, 3 rakaat aja. Ya. Pas malam itu tidak bangun, maka jalankan nanti di pagi hari 4 rakaat. Ya. Jalankan 4 rakaat. Ketika kita biasa tiap malam 11 rakaat, pas malam itu tidak bangun, jalankan 12 rakaat. Ya. Genap sholatnya. Nah, jadi taib fal yusalli idza asbaha au dzakara, ini salatnya genap. Makanya nanti setelah ini ada pembahasan salat duha. Pembahasan terakhir dari salat tahu salat duha. Nah, sebagian ulama menyebutkan salat duha itu dijalankan ketika tidak mengerjakan salat malam. Ketika kita tidak menjalankan sholat malam, kita luput sholat malam, kerjakan sholat duha genap, 4 rakaat. Kalau biasa kita witir 3 rakaat, 8 rakaat. Kalau biasa kita witir 7 rakaat, 12 rakaat. Kalau kita biasa sholat malam 11 rakaat. Demikian seterusnya. Nah, ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Ini jalan keluar bagi mereka-mereka yang bangunnya ketika azan subuh belum sholat witir, atau mereka lupa, ya, lupa tidak sholat witir, maka jalankan di pagi hari. Jalankan di pagi hari. Nah, dengan sholat genap, ya, sholatnya genap. Baik. Qadha sholat witir. Qadha'nya sholat witir dengan genap. Naam, dengan genap. Baik. Stamir. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man khafa, barang siapa yang khawatir, an la yaquma min akhiril lail, khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, fal yutir awwalahu, maka salat witirnya di awal malam setelah salat isya. Nah, sholat witirlah di awal malam setelah mengerjakan sholat isya. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu, dan barang siapa yang ingin untuk bangun akhirahu di akhir malam, fal yutir akhiral lail, hendaknya dia witir di akhir malam. Fa inna sholata akhiril lail masyhudatun, karena sholat di akhir malam itu masyhudah, dipersaksikan. Wa dzalika afdhal, dan itu yang lebih utama. Rawahu Muslim. Naam. Jadi sini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan salat witir. Ya. Bagi yang kebiasaannya tidak bisa bangun di akhir malam, ya di awal malam salat witir, sebagaimana pesannya Rasulullah kepada Abu Hurairah, tidak tidur sebelum salat witir. Ya. Karena Abu Hurairah biasa mutolaah sampai malam. Nah, sehingga witirnya sebelum tidur. Baik. Ketika kita biasa tidak bisa bangun di akhir malam karena mungkin kerjaan berat tiap hari di siang hari, maka sholat witirnya di awal malam. Sholatlah witir di awal malam. Nanti ketika bangun di akhir malam, sholat lagi genap, tidak perlu witir. Tapi yang punya kebiasaan dan bisa witir di akhir malam, itu yang lebih afdol. Itu yang lebih afdol. Baik. Hanifidina azani wa a'azakumullah. Naam. Karena sholat di akhir malam masyhudah, disaksikan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan juga bertepatan dengan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Jika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, Allah memberikan penawaran istimewa. Man yada'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibalahu, aku akan kabulkan doanya, aku akan ijabai doanya. Man yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan kasih dia. Ini yang ngasih penawaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih penawaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yastaghfiruni, barang siapa minta ampunan kepadaku, fa'aghfirullahu, aku akan ampuni dia. Luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penawaran kepada hamba-hambanya. Ketika di malam hari Allah turun ke langit dunia dan berikan penawaran istimewa, mereka-mereka yang butuh silakan minta. Dan Allah la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Baik. Wa'dun, dengan wa'id ya. Wa'dun itu janji, wa'id itu ancaman. Naam. Allah berjanji di sini, barang siapa yang berdoa kepada Allah, Allah ijabai doanya. Allah ijabai doanya. Barang siapa yang minta kepada Allah, aku akan kasih apa yang dia minta. Ya. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulangi, Allah kabulkan doa hambanya imma diberikan apa yang dia minta, wa imma disimpan oleh Allah dan nanti akan diberikan yaumul qiyamah, wa imma dia dipalingkan, diganti dengan sesuatu yang setara dengan apa yang dia minta. Tidak harus sesuai dengan apa yang dia minta, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hatta yatlul fajr, sampai terbit fajar. Ya. Makanya sholat witir di akhir malam itu lebih utama dibandingkan di awal malam. Ya. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak biasa bangun di akhir malam, lebih utama sholat witir di awal malam daripada tidak sama sekali sholat witirnya. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Nah, keutamaan taib salat witir di akhir malam. Yang pertama dipersaksikan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bertepatan dengan waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik, sehingga Rasul menyatakan wa dzalika afdal. Itu lebih utama. Ya. Salat witir di akhir malam. Naam. Salat witir di akhir malam. Baik, dia dihadiri para malaikat Allah. Naam. Dan bertepatan dengan turunnya Allah ke langit dunia yang memberikan penawaran kepada orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Istighfar. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari ibni Umar radhiyallahu anhuma, idza ani nabihi sallallahu alaihi wasallam qaal idza tala al fajru, jika terbit fajar, fajar shodiq, faqad dhahaba kullu salatil lail wal witri, sungguh telah pergi, telah habis waktu seluruh sholat malam dan sholat witir. Fa'autiru qabla tulu'il fajri, sholat witirlah sebelum terbitnya fajar. Rawahu Tirmidzi. Nah, hadisnya disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nah, di sini sebagaimana hadis yang sebelumnya, tahib sholat witir itu sholat yang ada waktu pengerjaannya. Naam. Sehingga tidak boleh dikerjakan di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sambil. Baik, ini sekarang kita masuk pembahasan sholat duha. Selesai pembahasan sholat witir, masuk sholat tatawu, berikutnya sholat duha. Baik, sudah sedikit kita singgung dalam sahih targhib wa tarhib tentang pembahasan sholat duha. Para ulama ikhtilaf, apakah sholat duha itu sholat yang disyariatkan dikerjakan tiap hari atau dikerjakan ketika ada momen-momen tertentu? Ya. Taib. Jumhur ulama berpendapat sholat duha itu dijalankan tiap hari. Ini diantara yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menguatkan sholat duha itu tidak dijalankan tiap hari, dijalankan bagi mereka-mereka yang tidak sholat malam, maka mengerjakan sholat duha. Baik, nanti akan disebutkan hadis-hadisnya. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa'a, wa Muslim. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat duha 4 rakaat. Dan beliau tambahi nam sekehendak beliau. Rawi Muslim. Baik. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita masru'iyatul sholatil duha. Disyariatkan sholat duha. Nah, disyariatkan sholat duha. Lafadkana Rasulullah. Lafadkana itu menunjukkan istimror, mudawamah, rutin, terus-terusan. Nah, jadi lafadkana itu biasanya menunjukkan istimror, sholat yang dijalankan Rasulullah itu rutinitas. Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sholat duha itu 4 rakaat, 2 rakaat salam, dan boleh lebih dari itu. Nah, boleh lebih dari itu. Wa yazidu ma syaa. Ya. Boleh lebih dari itu. Baik. Hingga mereka-mereka yang berpendapat salat duha itu salat yang disyariatkan mudawamah tiap hari, maka dijalankan ini. Naam, bagi mereka-mereka yang berpendapat sholat duha itu sholat yang dijalankan ketika seorang tidak sholat lail, pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, maka juga dikerjakan ini. Baik. Stamir Pro. Walahu anha, dan dari riwayat Imam Muslim, anha dari Aisyah, annaha su'ilat. Aisyah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat duha? Qalat la, kata Aisyah. Hadis yang sebelumnya dari Aisyah yang Rasul, yang beliau menyatakan sholat duha 4 rakaat. Di sini ketika Aisyah ditanya apakah Rasulullah duha, la illa an yaji'a min maghibih, kecuali beliau pulang dari safar. Kecuali ketika beliau pulang dari safar. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita Rasul, ada sini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhanya ketika ada sebab. Salat duhanya ketika ada sebab. Nah, apa di antara sebabnya? Pulang dari safar. Ya. Pulang dari safar. Nah. Sehingga yang tadi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat duha 4 rakaat ini ketika pulang dari safar. Yes. Di apa didudukkan dengan hadis yang ini. Ya. Yes. Didudukkan dengan hadis yang ini. Naam. Ini khan fi din azani wa azakumullah. Sehingga itu yang tadi kita sebutkan. Para ulama ikhtilaf sholat duha itu disyaratkan tiap hari atau ketika dia memiliki sebab. Nah, ketika dia memiliki sebab. Baik. Tadi kita sebutkan jumhur ulama berpendapat sholat duha itu dijalankan tiap hari. Kemudian pendapat yang lainnya ketika ada sebab. Apa sebabnya? Tidak sholat lail sebabnya, atau pulang dari safar. Naam. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Nah, sehingga sebagian para ulama ada menyatakan sholat duha itu sholat sunnah, tapi tidak disunnahkan mudawamah, tidak disunnahkan terus-terusan, tapi ahyanan, sebagian ulama pendapatnya. Nah, baik, ini ada beberapa pendapat para ulama. Baik, selanjutnya. Walahu anha, masih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qad subhatal duha, tidaklah aku lihat Rasulullah salat duha sama sekali. Naam, wa inni la usabbihuha, kata Aisyah, dan aku kerjakan salat duha, kata Aisyah, aku mengerjakan salat duha. Naam, ini Aisyah menyebutkan Rasulullah tidak pernah mengerjakan sholat duha, padahal yang tadi disebutkan melihat. Ya. Baik, lu kok bisa bertentangan ini? Ya. Para ulama menulis kitab, diantaranya Ibnu Qutaybah, Ta'wil Muhtalaful Hadis, mendudukkan hadis-hadis yang dohirnya bertentangan. Mendudukkan hadis-hadis yang dohirnya bertentangan, ini hadisnya kalau sahih semuanya. Nah, bagaimana mendudukkannya, bagaimana mengumpulkannya? Ketika thariqatul tarjih itu tidak bisa sama-sama sahihnya ini. Nah, maka bagaimana mendudukkan hadis yang dohirnya bertentangan? Itu ditulis diantara oleh Ibnu Qutaybah dalam Ta'wil Muhtalaful Hadis. Juga hadis yang lahirnya bertentangan dengan Al-Quran, karena tidak mungkin ya, didudukkan oleh beliau. Baik, di sini Aisyah tadi menyebutkan melihat Rasulullah sholat duha, dan di sini Aisyah menyatakan tidak pernah melihat Rasulullah sholat duha. Terus bagaimana cara mendudukannya? Mungkin bisa disebutkan Rasulullah tidak mudawamah, ya, tidak terus-terusan tapi menjalankan sholat duha, ya, tidak terus-terusan menjalankan sholat duha. Baik, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Naam, persaksian Aisyah Rasulullah tidak jalankan sholat duha, tapi beliau Aisyah menjalankan sholat duha. Naam. Duh. Tidak pernah lihat Rasulullah duha, kok Aisyah menjalankannya? Terus niru siapa? Ya. Ya mungkin mendengar dari sahabat yang lain yang pernah melihat Rasulullah duha. Ya, dari istri-istri Rasulullah yang lainnya. Ketika Rasulullah di rumah istri yang lainnya. Nah, Rasulullah salat duha. Baik. Beliau Aisyah sendiri tidak pernah menyaksikan, tapi beliau menjalankan. Jadi mengambil hujah dalil dari sahabat yang lainnya yang pernah melihat Rasulullah SAW menjalankan sholat duha dan juga menganjurkan sholat duha. Nah, ketika seseorang tidak melihat, tidak menunjukkan bahwasanya itu tidak disyariatkan. Bisa jadi yang lain melihatnya, ya. Yang lain melihatnya. Nah, ketika seorang tidak menemukan dalil, bukan berarti tidak ada dalilnya. Bisa jadi yang lain mendapatkan dalilnya. Nah, sehingga tidak bisa. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Ini tidak ada dalilnya. Saya tidak pernah menemukan dalilnya. Ketika fulani tidak menemukan dalilnya, belum tentu enggak ada dalilnya. Mungkin orang lain yang menemukan dalilnya. Nah, maka Aisyah di sini beliau tidak melihat secara langsung Rasul salat duha, tapi beliau menjalankan salat duha karena dari riwayat sahabat yang lainnya. Nah, dari riwayat sahabat yang lainnya. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Sehingga na'am yang dinafikan di sini bisa jadi ma ra'aitu salli subhata tukang toh. Ini yang dinafikan di sini bisa jadi mudawamahnya, rutinitasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat duha. Nah, baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Istighfar. Wa an ya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin, salatnya awabin. Awabin itu orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang rujuk kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Hina darmadul fisal. Nah, ketika anak-anak onta itu kepanasan, ketika anak-anak onta itu kepanasan. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita waktu yang afdal untuk menjalankan sholat duha. Waktu yang afdal untuk menjalankan sholat duha adalah ketika matahari sudah tinggi, ketika sudah panas, ketika anak-anak onta sudah kepanasan. Nah, itu waktu yang utama untuk menjalankan sholat duha. Nah, itu sudah tinggi matahari, anak-anak onta sudah kepanasan, itu waktunya untuk yang afdol untuk sholat duha, meskipun boleh sebelumnya. Baik, ustaz. Sintai aserta. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shallat duha, barang siapa yang salat duha 12 rakaat banallahu lahu qasran, Allah bangunkan untuknya istana fil jannah, di dalam surga. Rawahu Tirmidzi wastaghrabahu, dianggap gharib. Naam. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, ya. Ketika kita tahu ada sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan dijalankan oleh Rasulullah, jangan nunggu mencari-cari apa sih faedah dan fadilahnya, ya. Yang pertama niatan kita mencontoh Rasulullah SAW menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mencari-cari fadilahnya. Sebagian kaum muslimin beranggapan salat duha itu mendatangkan rezeki, bisa menarik rezeki, sehingga mereka giat untuk salat duha. Baik, dan eman-eman kalau hanya sekedar menghadapkan harta, ya, banyaknya rezeki. Baik. Di sini dibangunkan istana di sorga dan hadisnya dhaif. Baik. Hadis yang terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, masuk ke rumahku, fa shallatu 8 rakaat, dan beliau salat 8 rakaat. Rawi Ibnu Hibban fi sahihi, diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Naam, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi di sini Aisyah melihat Rasulullah sholat duha. Menguatkan pendapat yang tadi. Aisyah melihat Rasulullah sholat duha, tetapi tidak rutin. Tidak rutinnya Rasul menjalankan sholat duha, padahal beliau menganjurkan, mewasiatkan sahabat yang lain untuk rutin sholat duha, menunjukkan ada kalanya Rasul itu meninggalkan sebuah ibadah khawatir ibadah itu nanti diwajibkan kepada umatnya. Khawatir ibadah itu diwajibkan kepada umatnya sehingga ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Nah, sehingga perbedaan riwayat dari Aisyah ini tidak bisa kemudian menjadi celaan untuk Aisyah. Ini riwayatnya kok bertentangan satu dengan yang lainnya. Kadang ngomong ini, kadang ngomong itu, tidak demikian. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan setelahnya nanti kita akan mulai masuk bab salatil jamaah wal imamah insyaallah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.